Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Yang semoga apa yang kita lakukan, waktu yang kita luangkan adalah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang tazkiyatun nufus, atau lebih khusus adalah kita mempelajari beberapa contoh perangai akhlak yang buruk yang kita mempelajarinya bukan untuk melaksanakannya, akan tetapi supaya kita bisa menghindarinya. Dan terakhir, kita telah membahas sifat yang kelima atau perangai yang buruk yang kelima, yaitu al-ghibr, yaitu kesombongan. Yang intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat sombong ini adalah satu sifat yang intinya adalah meremehkan orang lain, dan sebenarnya akibatnya bukan satu perkara yang ringan. Sombong tidak hanya menjadikan orang di sekeliling kita menjauh, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja dari sifat kesombongan atau sifat sombong. Yang ini memberikan pengertian kepada kita bahwa seorang muslim adalah memiliki sifat kebalikannya. Tidak sombong, tidak meremehkan orang lain, dan tidak menolak kebenaran. Hakikat kesombongan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya Imam Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sebelum saya lanjutkan, ada kisah agak unik. Pernah saya masuk ke suatu masjid, kemudian ada ruangan takmir. Kebetulan di dindingnya itu ada tulisan bahasa Arab, mirip dengan apa yang kita baca dari hadis Rasulullah, tapi salah tulis. Salah tulisnya begini, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang benar, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa bedanya antara jamal dengan jamal? Ya, kalau jamal dibaca pendek setelah mim, tapi jamal berarti mimnya ini setelahnya ada huruf alif atau huruf mat. Dan ini maknanya jauh berbeda. Kalau jamal, apa kira-kira Pak Reza? Jamal maknanya unta. Sedangkan jamal maknanya keindahan. Nah, hadis yang asli begini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Tapi salah tulis, alifnya hilang setelah mim, jadi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai unta. Iya. Yeah. Jadi ini perlu diperhatikan kita juga ketika membaca hadis atau Al-Qur'an panjang pendek, perlu diperhatikan karena khawatir akan merubah makna yang bisa salah kaprah seperti ini juga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, apa sebenarnya sombong itu? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Sudah tahu apa yang di depannya adalah benar, tapi karena bukan dari dirinya ditolak. Sebagaimana kaum Yahudi, di antara penghalang mereka mengikuti ajaran Rasulullah adalah kesombongan. Apa yang disombongkan? Mereka sudah sumbar, bahasa Surabayanya, sudah apa sumbar bahasa Indonesianya itu? Kenapa Pak? Hah? Kurang mantep Pak, sumbar itu mantep sekali bahasa Jawanya. Jadi maknanya itu sudah propaganda, sudah mengumumkan di hadapan penduduk kota Madinah, suku Aus dan Khazraj, bahwa nanti akan datang nabi terakhir dari Bani Israel. Kalau sudah datang, akan memimpin Bani Israel untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Tapi ternyata Nabi Muhammad, nabi yang terakhir dari Bani apa? Keturunannya siapa orang Arab itu jalurnya? Hah? Dari Ismail. Ya, saudara Ismail siapa? Ishak. Jadi orang Yahudi jalur dari Ishak. Orang-orang Arab dan terlahir Rasulullah itu dari jalurnya Nabi Ismail. Dua-duanya putra Ibrahim alaihi wassalam. Yang dipropagandakan dan disombongkan orang Yahudi, nabi terakhir itu nanti dari Bani Israel. Tapi ternyata dari Bani Ismail. Sehingga mereka tidak mau menerima Islam, lantaran bukan dari sukunya. Maka ini termasuk sombong, batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Dan persis seperti kaum Yahudi, maka menganggap selain Yahudi itu tidak lebih dari budak. Tidak lebih dari budak. Maka ini adalah sifat asli dari kesombongan. Dua cirinya. Orangnya kalau diberikan berita kebenaran, menolak. Yang kedua adalah cirinya meremehkan orang lain. Bahayanya tidak masuk surga kalau seorang di dalam dirinya masih ada seberat biji-bijian kesombongan. Sedikit saja tidak boleh. Nah, ini sifat sombong. Mirip dengan ini, sifat keenam, sifat yang buruk adalah menghina orang lain. Menghina orang lain, entah karena miskinnya, entah karena dianggap bodoh, atau karena penampilannya yang tidak keren. Ya, sudah diremehkan. Dan ini banyak. Kadang-kadang sebagian orang ketika bertemu dengan orang lain dilihat pakaiannya sudah sikapnya berbeda. Kalau dilihat pakaiannya bermerek, terkenal, maka dihormati. Tapi jika dilihat oh pakaiannya jahitan tailor biasa, ya, sudah tidak dihiraukan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, asa an yakunu khairan minhum." Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Dan lebih khusus lagi, wala nisa'un min nisa'in, dan janganlah kaum wanita menghina kaum wanita yang lain, asa an yakunna khairan minhun. Bisa jadi yang dihina dari kaum wanita itu lebih utama dan lebih baik daripada yang menghina. Ya. Ini syarat. Saya tapi belum membuktikan, seakan-akan isyaratnya itu begini. Khusus ibu-ibu, mohon maaf. Jadi disebutkan secara khusus setelah umum, kaum tidak boleh menghina kaum yang lain, kemudian dikasih secara khusus, wanita yang satu tidak boleh menghina wanita yang lain. Ini mengisyaratkan bahwasanya potensi untuk merendahkan, menghina orang lain itu banyak ada di dalam diri kaum wanita. Ada isyarat ke sana, tapi saya belum buktikan atau belum tahu surveinya. Tapi isyaratnya dalam ayat ini seakan-akan disebutkan secara khusus ada penekanan supaya kaum wanita dalam hal seperti ini lebih berhati-hati. Karena biasanya secara umum yang lebih cepat komentar itu siapa? Iya. Sinten, Bu? Iya. Kalau yang laki biasanya, kaum laki itu cenderungnya diam. Cenderungnya. Ya meskipun ada juga yang cerewet, tapi ada yang kecenderungannya itu kalau tidak cocok diam. Iya, kalau tidak cocok diam. Tapi kalau yang perempuan rata-rata langsung komentar. Meskipun ada yang tidak demikian. Cuma ini hukum global, hukum mayoritas. Akhlak ketujuh dirangkai dengan penghinaan adalah memberikan gelar yang jelek. Ini juga tidak boleh. Khususnya zaman-zaman dulu di Surabaya itu biasa. Kalau akrab itu tidak dipanggil namanya. Ya. Yang dipanggil itu anggota kebun binatang. Ya. Ada yang Surabaya asli ya. Mas Reza dari kecil ya. Iya, tidak ketemu sama komunitas seperti itu. Nah, iya. Dari jauh bahasa Jawa lagi. Iya. Namanya bagus Muhammadnya. Manggilnya Des. Napa Des niku? Napa Bro Des niku, Bro? Hah? Kerah. Iya. Kerah. Iya. Des kemana? Des nandi? Nih, kata yang dipanggil, nang pasar wo. Apa wo itu? Lowo, kelelawar. Nah, oh ini. Tapi sekarang sudah agak punah. Istilah-istilah seperti itu sudah agak punah. Tidak seperti zaman-zaman dahulu, itu masih, Masya Allah, menjadi tanda keakraban kalau sudah manggil temannya dengan nama-nama hewan. Ini termasuk. Dan ini pun diingatkan oleh Allah dalam ayat yang sama. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah saling menghina dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama setelah keimanan adalah kefasikan. Ya. Orang fasik, julukan nama fasik itu adalah termasuk sesuatu yang buruk. Dan ini akan menimbulkan terkadang permusuhan di antara orang yang saling memanggil seperti itu meskipun awalnya akrab. Awalnya akrab, tapi suatu ketika tersinggung sehingga menimbulkan permasalahan. Maka ini juga tidak boleh. Jadi sombong, rentetannya menghina manusia, menghina orang lain, ditambah lagi adalah bentuk wujudnya lebih terperinci memberikan gelar yang buruk. Akhlak berikutnya yang jelek adalah ke-8, yaitu al-ghibatu, mempergunjingkan, ya, mempergunjingkan orang lain. Definisi apa? Apa sebetulnya ghibah itu? Kata Rasulullah dalam riwayatnya Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau bercerita tentang diri saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak senangi. Jadi menceritakan dan membicarakan sesuatu yang orang lain atau saudara kita seiman tidak suka, maka ini sudah termasuk ghibah. Bahkan langsung difonis dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa buruknya ghibah, mempergunjingkan orang lain, dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menghibah dan mempergunjingkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada saudara kita salah, itu sunnahnya bukan dipergunjingkan. Tapi Rasul menyatakan, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bi lisanih. Jika tidak mampu, maka dengan lisan dinasihati. Wa illam yastati' fa bi qalbihi. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Mengingkari dan tidak menyetujuinya. Wadzalika adhaful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Itu ajaran Rasulullah. Kalau melihat sesuatu dari saudara kita yang kita anggap keliru, bukan dipergunjingkan tapi langsung ditempuh 3 tahap tadi. Kalau kita sebagai orang berkuasa, kita kepala rumah tangga, punya perhatian kepada keluarga dan ada anggota keluarga yang punya kesalahan, maka langsung dirubah karena kita punya kekuasaan. Yang kedua, kalau tidak mampu, maka cukup dengan menasihatinya. Kalau tidak mampu, diingkari. Tapi tetap tidak boleh dipergunjingkan kecuali bahwasannya apa yang dilakukan itu adalah kemaksiatan yang terang-terangan. Jadi yang gak boleh dipergunjingkan itu, ada orang berbuat dosa tapi sembunyi-sembunyi kita yang tahu, maka itu tidak boleh diceritakan. Kalau memang sudah yakin itu sebagai kemungkaran, maka dirubah, baik dengan kekuasaan jika kita punya, atau dengan lisan jika kita mampu, atau paling tidak kita ingkari. Tapi menyebar-nyebarkannya, ini termasuk ghibah, mempergunjingkan orang lain. Tapi kalau dosa yang dilakukan adalah terang-terangan, maka ketika kita berbicara, membahas hal itu dengan orang lain, ini bukan ghibah. Karena apa? Karena dilakukan tidak sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Kalau seorang menghibah, maka diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum, apakah suka salah seorang di antara kalian, an ya'kula lahma akhih, dia memakan daging saudaranya, mayyitan, dalam keadaan mati, fakarihtumuh, pasti kalian tidak mau. Ini gambarannya luar biasa. Jadi orang ghibah itu diajak berpikir seperti orang makan daging manusia yang sudah mati. Kalau hidup kira-kira kolu, Pak. Yeah. Ini ditambah lagi sudah jadi bangkai. Maka menggambarkan betapa buruknya orang menghibah itu. Sehingga diumpamakan seperti seorang memakan daging manusia yang sudah busuk. Dan dijamin oleh Allah, fakarihtum, pasti kalian tidak mau. Kalau tidak mau, maka jangan menghibah. Model-model ghibah tidak mesti dalam bentuk ucapan. Bisa jadi dalam bentuk isyarat mata ataupun tangan. Atau dalam dunia modern sekarang bisa dengan apa? SMS. Ya, itu tidak dengan isyarat mata ataupun tangan, tapi dengan tulisan. Ini juga sama. Adapun sebab-sebabnya ghibah atau apa yang menjadikan orang itu berlaku ghibah, disebutkan diantaranya adalah, awalnya adalah mujamalah dengan teman. Mujamalah itu maksudnya adalah beramah tamah. Ya. Ramah tamah dengan teman bicara supaya akrab, bumbunya ghibah. Itu salah satunya. Makanya diantara penjelasan para ulama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, diantara tanda baik Islam seseorang itu dia tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka dikatakan, kalau seorang menimbang perbuatannya dengan ucapannya, atau ucapannya dengan perbuatannya, maka dia akan sedikit bicara. Orang kalau mau menimbang ucapannya dengan perbuatannya, pasti dia sedikit bicara. Apa maksudnya ini? Bahasa Indonesia loh ini. Hah? Begini. Kita dalam berbuat, biasanya itu kita pikirkan paling pertama itu untungnya apa buat kita, manfaatnya apa buat kita. sehingga kita tidak akan berbuat mayoritasnya kecuali apabila ada manfaat yang akan kita peroleh. Tapi berbicara lebih ringan dari berbuat, sehingga pertimbangan manfaat dengan mafsadatnya itu lebih longgar. Tapi kalau orang mau menimbang ucapannya dengan perbuatannya, maka dia akan sedikit bicara. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amana billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyaqul khairan aw yasmut." Hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan hadis ini dengan tiga pengertian. Pertama, apabila seorang itu hendak berbicara dan yakin pembicaraannya ada manfaatnya, maka hendaklah dan silakan berbicara. Yang kedua, jika dia menilai ucapan yang akan dilontarkan nilainya seimbang, maslahat dan mafsadatnya, manfaat dan ruginya sama, dia diam. Yang ketiga, kalau dia tahu dampak negatif dari ucapan itu jauh lebih buruk, jauh lebih besar dari dampak positifnya, maka dia diam. Jadi intinya, seorang yang imannya benar kepada Allah dan hari akhir itu selalu berucap yang baik saja, yang pasti baiknya saja. Nah, riba ini di luar itu. Sudah tahu yang diucapkan itu riba dan terlarang tetap dilaksanakan, ini berarti iman kepada Allah dan hari akhirnya lemah. Karena ciri kuatnya iman kepada Allah dan hari akhir berbicara yang baik atau diam. Sebab berikutnya, ghibah itu faktor yang mendorongnya diantaranya al-hasadu. Al-hasad, hasad, bahasa kita iri atau dengki. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya hasad, tapi terpuji, yaitu diistilahkan dengan ghibtatun. Bedanya, kalau hasad melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia ingin mendapatkan nikmat itu plus ingin menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Kalau ghibtah melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dia ingin mendapatkan nikmat itu tapi tidak punya keinginan untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Ya, tahu bedanya Pak ya? Bisa dipahami? Ya. Lah hasad ini yang bahaya tahap kedua, yaitu ingin menghilangkan nikmat itu dari orang lain, sehingga muncullah apa yang dinamakan ghibah, mempergunjingkan orang itu padahal orangnya tidak ridho. Nah, jadi ini diantara resep untuk menghindari ghibah, maka faktor-faktornya ini dihentikan. Pertama tadi apa? Banyak bicara yang tidak bermanfaat. Itu resep pertama. Kalau orang banyak bicara, yakin ketika bahan pembicaraan habis, tidak ada yang lebih ringan dan enak didengar kecuali ghibah, atau diistilahkan dalam bahasa kita kadang populer dengan istilah gosip, kepanjangan dari digosok makin sip. Iya. Dan enak sekali. Nah, yang kedua, pengobatannya ghibah ini dihilangkan faktor kedua, yaitu tidak boleh hasad. Hasad itu hakikatnya orang ini tidak ridha dengan takdir Allah. Bukan ringan sebetulnya sifat hasad ini. Hakikatnya dia tidak ridha terhadap ketentuan Allah. Seakan-akan dia protes, kenapa yang dapat nikmat dia bukan saya. Maka ketika seorang iman kepada takdir Allah begitu kuat, maka dia tidak peduli dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Tidak ingin dia hilangkan. Tapi biasanya yang diinginkan itu supaya dia dapat seperti itu juga. Sebagaimana sebagian cita-cita orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, seorang ketika melihat orang itu kaya, orang lain kaya, kemudian menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang miskin ini yaghtab. Iya, ghibtah, bukan ghibah. Dia berdoa, seandainya aku punya harta sebanyak dia, aku akan lebih banyak lagi menafkahkannya di jalan Allah daripada orang itu. Nah, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau ada unsur sampai ingin menghilangkan nikmat itu dari orang lain, maka ini masuk kategori hasad. Kalau gitu boleh. Dan itu malah memotivasi kita untuk beramal soleh. Faktor ketiga, kathratul faragh, banyak waktu luang. Ya, biasanya waktu luang itu, kalau seorang tidak punya aktivitas untuk mengisinya, cenderungnya kalau sudah kumpul riba, mempergunjingkan apa yang bisa dipergunjingkan. Dan itu paling asik. Ya. Atau dalam istilah leluconnya dikatakan, orang-orang seperti ini adalah pengacara. Pengangguran banyak acara. Ya, acaranya itu tadi ngerumpi aja ya. Maka resepnya ini apa? Mencari kesibukan. Orang yang tidak punya kesibukan, kecenderungannya itu tadi, masuk dunia gosip dengan mudah. Sebab berikutnya atau faktor yang lain adalah bangga terhadap diri sendiri. Ini akan menjadikan seorang ghibah. Iya. Sehingga ketika seorang mendapatkan nikmat, dia akan protes. Wong saya itu lebih pintar dari dia, kok yang kaya lebih kaya dia. Seperti iblis juga gitu. Iya. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, protes. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Lah kok yang api disuruh sujud kepada tanah? Ini namanya juga bangga terhadap dirinya sendiri. Maka lawannya, sifat untuk menghilangkan potensi ghibah ini dari jalur bangga diri adalah at-tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kelebihan yang kita miliki titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki kecuali titipan dari Allah. Kalau seorang dititipi, dianugerahi, ternyata jalurnya dia tidak mensyukuri, telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan, niscaya akan aku tambah. Dan sebaliknya jika kalian mengingkarinya, mengkufurinya, ingatlah azabku sangat pedih. Karena hakikatnya ketika seorang itu membanggakan dirinya, kemudian menyombongkan dirinya, hakikatnya lupa bahwasannya hal itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk kategori mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang demikian pun menyeret posisi dirinya dalam ancaman siksa Allah yang pedih. Sebab yang selanjutnya, biasanya orang ghibah itu lupa terhadap aib dirinya sendiri. Kata orang Indonesia, kuman di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kesalahan orang lain kecil dijadikan besar, kesalahan dirinya yang sangat besar dijadikan sangat kecil dan diremehkan. Maka obatnya dari jalur ini supaya orang tidak mudah ghibah adalah sibuk mengoreksi aibnya. Bahkan seorang ulama menyatakan hakikat kita dan diri kita ini dengan ungkapan yang indah dan patut kita ingat. Kata beliau, jika seandainya dosa itu punya bau, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa bertahan duduk di samping itu. Ya, kita orang Indonesia biasanya mandi itu sehari minimal berapa, Pak? Minimal 2 kali. Kalau ada orang Indonesia mandi 2 hari sekali, bagaimana? Hah? Ada yang mau duduk di sampingnya? Itu baru bau badan. Ya. Tapi ungkapan ulama tadi menggambarkan seakan-akan dosa itu adalah seperti luka yang lama dan menjadi borok sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya. Kalau kepingin konkret, Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengalami sendiri. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah agar jangan diuji dengan penyakit seperti itu, yaitu dikasih penyakit yang disebut sinusitis. Nggih. Ngertos, Pak, nggih? Sinusitis. Tapi ini sudah tingkatan yang parah. Sehingga rongga sinus yang ada di sekitar hidung ini itu sudah membusuk. Dan lebih parah lagi, baunya itu menguasai ruangan, ketika itu separuh masjid ini. Satu orang, Pak. Separuh masjid ini itu baunya dikuasai oleh bau hidung orang ini. Dan kita tidak tahan waktu itu. Saya sendiri bingung, ini bau apa? Orang tidak mandi aja tidak seperti ini baunya. Ini baru satu luka, satu aib di jasad kita. Seandainya dosa itu dijadikan nyata menjadi setiap dosa satu borok, berarti sumber bau busuknya semakin banyak. Maka dikatakan oleh para ulama tadi, jika seandainya dosa itu punya bau yang busuk, maka tidak ada satu orang pun yang sanggup duduk di sampingku. Ya. Dan itu betul-betul nyata. Perkaranya kan kita ini terbawa arus pemikiran materialistik, semuanya harus bentuknya nyata dan materi, dijauhkan dari keimanan terhadap yang gaib. Ya. Rata-rata orang sekarang seperti itu. Dikatakan azab kubur ada. Mana azab kubur ada? Wong tulangnya enggak gosong, enggak remuk, enggak hancur. Ya. Apalagi ada yang utuh tubuhnya. Padahal yang tubuhnya utuh biasanya orangnya soleh, ahlul Quran, hafidhul Quran, orangnya baik, ya, pejuang di jalan Allah, jasadnya para nabi, termasuk Abu Bakar dan Umar, ketika pernah ada kasus akan dicurinya jasad Rasulullah melalui terowongan oleh seorang Yahudi. Kemudian penduduk Madinah ada yang bermimpi diperlihatkan terowongan itu, kemudian lapor kepada pihak keamanan, maka digali di tempat di mana dalam mimpi itu terlihat, ternyata ketemu terowongannya. Maka akhirnya direnovasi kuburan tiga orang mulia, Rasulullah, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ternyata dalam kisahnya itu utuh semua. Utuh semua. Kakinya saja utuh. Tidak busuk sedikit pun. Baik Rasulullah, Abu Bakar maupun Umar. Kemudian makamnya itu diberikan tembok timah ke dalam tanah supaya tidak dicuri lagi dari jalur bawah tanah. Dan sebagian orang yang menggali kuburan itu menemukan tulang-tulang itu kadang ada bekas terbakarnya. Yang ini sebetulnya dijawab oleh para ulama ketika membahas adab kubur, maka diantaranya rahasianya, orang ketika meninggal dunia rohnya setelah dibawa ke langit kalau dia soleh, dan juga rohnya orang yang jahat dibawa ke langit tapi tidak dibukakan pintu, langsung disuruh kembali. Dan cara mengembalikannya itu bukan diantar oleh malaikat, tapi dilemparkan dari atas langit, sehingga terkadang ruhnya itu menyatu secara sempurna dengan jasadnya. Ketika ruhnya diadab oleh para malaikat di alam kubur, jasadnya ini terpengaruh. Kalau dibakar ya katut, terbakar. Ada yang terpisah, sehingga walaupun ruhnya disiksa di alam kubur, maka tulangnya tidak ikut terbakar. Jadi itu termasuk kehendak Allah. Kadang sebagian orang keadaannya rohnya disatukan lagi dengan jasadnya tapi tidak hidup, dalam keadaan mati, sehingga ketika rohnya disiksa di alam kubur, jasadnya ikut terpengaruh. Ada yang tidak terlalu menyatu, sehingga ketika rohnya disiksa di alam kubur, maka jasadnya tidak terpengaruh. Maka ini tentunya resepnya supaya orang tidak menggibah karena lalai dari aibnya sendiri, adalah dia sibuk mengoreksi aib dirinya sendiri. Dan jadikan hal itu seperti nyata. Seperti digambarkan para ulama, dosa seperti borok yang ada bau busuknya. Kalau kita punya luka borok satu saja, dibiarkan Pak? Hah? Sibuk ke puskesmas, ke dokter, kalau perlu operasi supaya apa? Sembuh, tidak berbau, tidak menyebar. Ya, itu satu. Bagaimana seandainya orang itu sebenarnya dosanya sangat banyak? Tentu seakan-akan tubuhnya penuh dengan borok. Kalau secara nyata, orang seperti ini tidak akan sibuk mencari borok orang lain. Kenapa? Dia sibuk dan sudah kewalahan dengan boroknya sendiri. Maka dalam pepatah Arab ada satu peribahasa yang sangat indah menggambarkan hakikat diri kita yang penuh dengan kelemahan, maka jangan mencari kelemahan orang lain. Kata pepatahnya, peribahasanya menyatakan, "Idza kana baituka minaz zujajati fala tarmi buyutan nasi bil hijarati." Kalau rumahmu terbuat dari kaca, jangan melempar rumah orang dengan batu. Bayangkan rumah kita kayak etalase gitu. Terus kita ngelempar rumah orang lain. Kira-kira orangnya balas rumah kita jadi apa? Buyar. Nah, itu sebetulnya diri kita itu seperti itu. Rapuh, banyak aibnya. Jangan mencari aib orang lain, nanti dibalik kita akan hancur. Ya. Akhlak yang kesembilan adalah an-namimah. Namimah itu maknanya adalah menukilkan informasi yang keliru dan merusak, sehingga terjadi permusuhan di antara kaum muslimin. Atau bahasa singkatnya, namimah itu adu domba. Biasanya adu domba itu cikal bakalnya adalah jarene. Napa, Pak? Hah? Jarene. Ya. Katanya begini. Isu, kabar buruk berkembang, akhirnya menjadi permusuhan. Maka Imam Syafi'i menasihatkan dalam hal namimah dengan nasihat yang mulia. Kata beliau, qabulus si'ayati syarrun minas si'ayati. Ya. Menerima kabar burung adalah lebih buruk daripada kabar burung itu sendiri. Menerima isu itu lebih buruk daripada isu itu sendiri. Li'anna si'ayata dilalatun wal qabulu wal qabula ijazatun. Karena isu itu hanya tanda, sedangkan menerima isu itu berarti membolehkan keburukan itu. Walaisa man dalla 'ala syai'in kaman qabila wa ajaza. Dan orang yang menunjukkan sesuatu tidak seperti orang yang menyetujui dan menerimanya. Maka dalam hal menghadapi isu, tidak ada jalan lain, jalan yang paling aman, isu itu tidak diterima kalau tidak ada bukti konkretnya. Ya, apalagi zaman sekarang, khususnya nanti ketika dekat waktu pemilu misalnya, maka isu itu luar biasa. Apalagi kalau kita perhatikan media massa, atau kita amati di dunia internet yang namanya komentar-komentar itu, masya Allah. Saya coba kemarin buka, satu permasalahan yang diangkat sepele, permasalahan kasus di negara barat, ada satu pabrik yang memecat orang-orang Somalia yang diduga karena sholat 5 waktu sehingga mengurangi jam kerja. Itu komentarnya, masya Allah, baik yang dari Islam maupun dari orang-orang Nasoro, orang-orang yang kafir, masya Allah, ya, itu bisa bertengkar luar biasa. Padahal belum jelas dipecatnya itu gara-gara apa. Bisa jadi karena mencuri misalnya, bisa jadi karena hal yang lain, atau memang kontrak kerjanya sudah selesai. Tapi diangkat itu, diduga. Loh, diduga. tapi komentarnya itu seakan-akan betul-betul dipecat gara-gara sholat lima waktu. Dan komentarnya bukan komentar yang halus, pedes. Ya. Tapi terus ada teman yang memberikan info serta menjelaskan, begini Ustaz, ini semua ini ada orangnya. Jadi ada yang ngangkat isu, dia juga punya orang yang komentar-komentar tadi walaupun saling bertabrakan supaya rame opini ini. Ya. Dan sekarang kita perhatikan juga seperti itu. Setiap yang akan dicalonkan atau ditokohkan itu mass media yang condong kepada orang ini berusaha mengangkat hal-hal yang baik dan menjatuhkan lawannya. Sebaliknya yang ini juga punya media, entah TV, entah radio, sama seperti itu. Artinya sekarang ini dunia itu sebetulnya kita menilai orang lain kalau berdasarkan media massa itu tertipu. Tertipu kita. Semuanya trik, semuanya permainan, semuanya drama. Tidak tahu kita bagaimana aslinya, seperti membeli kucing dalam karung. Dalam peribahasa kita, tidak tahu kucingnya kakinya berapa, bulunya seperti apa. Tapi comblangnya sudah bilang, oh ini kucing paling bagus sedunia. Ya. Nah ini adalah awalnya adu domba ini, gerbangnya adalah isu dan kabar burung. Maka di dalam Islam, ketika menerima kabar burung tidak boleh diterima, harus dicari bukti yang konkret. Ya. Dan lebih aman lagi, jangan sibuk dengan kabar burung, tapi sibuklah dengan diri kita sendiri. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan berbagai model akhlak buruk yang lainnya, yang dengan ini semoga kita bisa mendeteksi dan menilai diri kita, apakah kita ini masih memiliki sifat-sifat buruk itu. Kalau sudah tahu, kita cari kira-kira kita ini memiliki sifat buruk seperti itu, penyebabnya apa? Setelah itu, kita memohon kepada Allah supaya sifat buruk itu dengan sumber penyakitnya bisa dihilangkan dan kita atasi. Jadi prosesnya itu seperti itu. Dikenali dulu penyakitnya, penyebabnya apa, diobati. Sama dengan dokter sebetulnya. Ya, ini kayak kuliah kedokteran, Pak. Ya. Tapi kedokteran jiwa. Ya. Kita cukupkan, semoga bermanfaat kurang lebih. Semoga dimaklumi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.